الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخواني حفظكم الله. مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة النجد الحنبلي رحمه الله setelah menjelaskan perkara ibadah, kemudian contoh pertama berupa doa, kemudian dalil-dalilnya dari Al-Quran, begitu pula dari As-Sunnah, kemudian beliau menyebutkan contoh kedua daripada bagian ibadah. Beliau mengatakan wa dalilul khauf qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Al-Imran ayat 175. Contoh yang kedua kata beliau adalah al-khawf. Dan khawf ini ikhwani afidhakumullah, sebagaimana yang disebutkan definisinya, الخوف ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah di dalam syarah al-usul al-thalatha. Beliau mengatakan al-khawfu huwa al-dha'af. Khawf itu adalah takut. Wa huwa infi'alun, yaitu reaksi emosional. Yahsul bitawaqqu' ma fihi halak, yang muncul disebabkan oleh dugaan seseorang tentang adanya kebinasaan. Au dharar, yang muncul disebabkan oleh dugaan seseorang tentang adanya bahaya. Au adha, yang muncul, yang nampak disebabkan oleh dugaan seseorang tentang adanya gangguan yang akan menimpa dirinya. Ini yang dimaksud dengan al-khawf. Bahasa kita diartikan takut. Dan itu merupakan reaksi emosional, kata beliau. Muncul, sebabnya banyak. Bisa jadi adanya kebinasaan, bahaya, atau gangguan yang akan menimpa diri orang tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-khawf. Dalil bahwasanya khawf ini ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ, jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepada aku. Dan ini merupakan fi'il amr, kata perintah, dan kata perintah bersifat wajib. Diperintahkan kita untuk mengembalikan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Berarti salah satu ciri orang-orang yang beriman, senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama, ikhwani afidhakumullah, membagi takut ini ila arba'ati aqsam, menjadi empat macam. Takut itu terbagi menjadi empat poin. Takut itu terbagi menjadi empat keadaan. Takut itu terbagi menjadi empat golongan. Poin, golongan, macam, keadaan yang pertama. Yang disebut dengan khawful ibadah. Takut yang dihukumi itu adalah ibadah. Artinya dia akan berpahala. Dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu yang disebut dengan takut ibadah? An yakhafallah bi anwa'il masaib. Yaitu seorang muslim yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya berbagai macam musibah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan. Ala kulli syai'in qadir, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Musibah turun dari atas langit dan muncul dari bawah bumi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan turunkan hujan deras, tidak akan berhenti. Mendatangkan berbagai macam bala dan bencana. Baik itu banjir bandang yang membuat sawah-sawah musnah, rumah-rumah hancur, air masuk dan mengambil segala apa yang dia punya. Bisa jadi anaknya wafat, istrinya meninggal. Atau Allah subhanahu wa ta'ala berikan bencana dari bawah bumi. Gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik yang menyebabkan jatuhnya korban sekian ribu dalam hitungan detik. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Terjadinya tanah longsor, kemudian angin topan, tanah bergerak, menghancurkan pasak-pasak yang ada. Atau Allah subhanahu wa ta'ala tahan air dari atas langit. Terjadi kekeringan di mana-mana. Umat manusia mengharapkan air datang. Sehingga paceklik panjang. Orang merasakan panasnya kemarau. Sumur-sumur mereka kering. Tanaman tidak bisa tumbuh. Pohon-pohon tidak bisa mengeluarkan buahnya. Begitu pula hewan-hewan tidak mampu beranak pinak. Dan penyakit di mana-mana. Mereka tidak bisa mengkonsumsi air. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Biyadihi tasrifil amr, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala berjalannya segala sesuatu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan kirim. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan tahan. Maka seorang hamba takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang bisa jadi datang menyerang hartanya, keluarganya, yang membuat muslim mungkin dia akan stres. Dia akan gila. Dia akan jatuh sakit. Kalau orang-orang yang tidak memiliki keimanan, bisa jadi dia bunuh diri. Wala'iyadzu billah. Maka seorang muslim takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai musibah yang akan datang. Karena berbagai macam peristiwa yang ada di muka bumi seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala jalla jalaluhu. Maka jenis pertama ini takut dari sisi ibadah seorang muslim yang khawatir, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan turunnya azab, siksaan di dunia sebelum di akhirat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa khafuni, takutlah kalian kepada aku, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Ini keadaan dan golongan yang pertama. Halo? Halo? Nah, Ustaz, ada ni? Nah, jelas, Saud? Bagus, suara Ustaz bagus. Nah. Kemudian golongan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, adalah khawfu asyirik. Takut yang dihukumi syirik di dalam agama Islam. Apa itu takut yang dihukumi syirik? An yakhafa ghairallah bima la yaqdir alaihi illallah. Dia takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang ditakuti itu manusia, makhluk yang hidup, siapapun dia, atau yang ditakuti adalah makhluk selain daripada manusia seperti hewan ataupun tumbuhan, atas perkara-perkara yang tidak dimampui, tidak ada yang bisa berkuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada selain Allah di dalam perkara-perkara yang itu sama sekali tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang kuasa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia takut kepada selainnya. Contoh, seorang takut kepada wali. Dia takutkan wali tersebut akan memberikan penyakit kalau kemauannya tidak dituruti. Atau dia takut kepada manusia, bisa jadi akan mencabut nyawanya. Dia takut kepada orang yang dianggap alim, atas kematian anaknya, kerabatnya, ataupun istri. Begitu pula dia takut kepada jin. Kalau tidak memberikan sesembahan kepada jin, akan terputus rezekinya. Usahanya akan hancur. Tidak akan bertambah banyak harta yang dia miliki. Sehingga dia takut kepada mereka. Atau gelisah. Takut kepada para penyihir. Kalau tanpa tukang sihir, tidak akan kekal hubungan suami istri. Bisa jadi mereka akan cerai. Bisa jadi mereka akan berpisah. Sehingga mereka bergantung kepada para penyihir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا اللَّهِ. Mereka sama sekali tidak bisa memberikan mudarat kepada siapapun kecuali dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun jin akan berteman menggunakan bantuan syaitan, iblis, alaihim la'ain Allah, tidak akan bisa terjadi kalau itu tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian umat manusia takut kepada mereka, tidak takut kepada Allah. Maka ini dihukumi khawfu syirk. Begitu pula umat manusia yang takut kepada kubur. Kalau tidak menziarahi kubur, akan datang berbagai macam mudarat. Sehingga mereka datang ke sana dengan membawa ayam, dengan membawa kambing. Mereka menyembelih di sana. Karena ketergantungan inilah, ikhwani afidhakumullah, kaum muslimin, mereka menjalankan praktek-praktek kesyirikan. Supaya mereka tidak takut. Ketika mereka berbuat syirik, takut itu hilang. Sehingga mereka menyembelih di sana, membawa makanan di sana. Mereka berani mengeluarkan uang, menyewa bis, pariwisata religi atas apa yang mereka buat istilah-istilah tersebut seolah-olah ilmiah. Maka mereka ziarahi kubur-kuburan dengan membawa dengan berbagai macam kesyirikan. Ini bahaya di atas bahaya. Mafsada di atas mafsada. Musibah di atas musibah. Dia takut, ditambah lagi. Dia mengobati penyakit ketakutan tersebut dengan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula umat manusia yang menyembah kepada syaitan. Mempelajari tenaga dalam agar supaya tubuhnya kebal. Maka dia menyembelih kepada syaitan. Kalau tidak menyembelih, dia takut. Kekuatan itu hilang. Dia tidak sakti. Atau kalau tidak menyembelih kepada syaitan, akan datang musibah kepada hartanya ataupun kepada keluarga dan anak-anaknya. Dan ini sebagaimana perkataan kaumnya Nabi Hud kepada Nabi tersebut alaihi salam. Ketika diajak untuk berdakwah masuk ke dalam agama Islam bertauhid, Nabi Hud diejek, Nabi Hud dicerca, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat Hud ayat 54. Mereka mengatakan inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami mengatakan, yaitu mereka kaumnya Nabi Hud mengatakan kepada Nabi Hud, illa taraka ba'du alihatina bisu. Sebagian Tuhan kami, sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu wahai Hud. Mereka menganggap ini bahwasannya sesembahan-sesembahan mereka telah memberikan kegilaan kepada Nabi Hud. Yang berdakwah untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan dan patung-patung yang ada. Kata mereka, Tuhan-Tuhan kami telah menimpakan kepada engkau musibah dengan kegilaan. Artinya mereka takut ikhwani afidhakumullah, kalau tidak menyembah kepada patung-patung tersebut akan terjadi musibah kepada dirinya yang membuat akal mereka hilang ataupun yang membuat anggota-anggota badan mereka tidak bisa berfungsi. Maka Nabi Hud berkata inni ushidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Aku bersaksi kepada Allah. Dan saksikanlah kepada kalian bahwasanya aku berlepas diri atas apa-apa yang kalian persekutukan. Aku berlepas diri dari kamu. Dan kesyirikan yang kalian perbuat. Min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maka jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku. Katakan apa yang kalian ingin katakan. Tapi tolong jangan kalian memberikan tangguhan kepadaku. Jangan kalian meminta tangguh kepadaku. Inni tawakkaltu 'ala Allah ya Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ma min dabbatin. Tidak ada suatu binatang melata sekalipun. Kecil maupun besar. Illa huwa akhidhum binasiyatiha. Melainkan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang ubun-ubun mereka. Allah yang berkuasa kepada hewan-hewan kecil tersebut. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Mereka takut kepada sesembahan diajarkan oleh Nabi Hud bahwasannya hewan kecil sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa. Mestinya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani afidhakumullah, ini merupakan khauf yang dihukumi syirik dan dikenal oleh para ulama dengan istilah yang kedua dengan khaufus sir. Khauf asir alif lam sin ra, yang artinya takut secara rahasia, tersembunyi. Kenapa? Karena hati-hati mereka bergantung kepada sesembahan selain Allah. Tersembunyi dan tidak nampak. Ini bagian yang kedua. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 81. Beliau takut kepada kesyirikan. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku takut pada sesembahan-sesembahan yang kamu sekutukan dengan Allah dan kalian tidak takut berbuat syirik dan itu belum pernah diperintahkan kepada kalian. Maka ini bagian yang kedua, takut yang dihukumi syirik, yaitu takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atas perkara-perkara yang tidak berkuasa di sana, melainkan Allah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, atau macam yang ketiga, yaitu al-khawf al-muharram. Di bawahnya syirik, tapi dihukumi haram. Di bawah syirik besar, tapi dihukumi haram. Apa itu syirik yang dihukumi haram? Ya khaf minal khalq fi ada'il wajibat. Seseorang yang takut kepada makhluk di dalam mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Nah, contoh saat ini, seorang muslim diminta untuk rapat di perusahaannya, di kantornya, di tempat kerjaannya. Kemudian tidak lama setelah itu, dia mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mendengarkan hayya ala salah, hayya ala salah. Dipanggil untuk mengerjakan salat. Maka di dalam hatinya, kalau aku berdiri dari majlis ini, rapat ini, pertemuan ini, maka aku akan dicela. Maka aku akan dicerca. Maka aku akan dihina. Padahal yang wajib untuk dia kerjakan adalah sholat. Merupakan ibadah yang dikategorikan sebagai rukun Islam. Tiangnya agama. Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sebelum puasa, zakat, umrah, haji, menyambung tali silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Sebelum amalan-amalan yang ada. Sholat dahulu. Kalau sholatnya benar, maka menjadi hamba yang sukses dan berhasil. Tapi kalau sholatnya salah, menjadi hamba yang merugi dan gagal. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan langsung kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari atas langit ketujuh tanpa perantara malaikat Jibril. Dengan 5 kali sholat memiliki ganjaran 50 kali. Ketika dia mendengarkan adzan, dia tidak mau berdiri. Takut kepada manusia. Takut dia dicela, takut dia dicerca. Ini merupakan khauful muharram. Takut yang diharamkan. Maka keluar ya, akhi. Kita semuanya hidup di muka bumi ini sebagai para pengembara. Kita akan meninggalkan dunia ini bersama-sama. Jangan kau jadikan ridha manusia dengan mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan menunaikan perkara-perkara yang wajib, maka keluarlah dari pekerjaan tersebut. Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Dan dunia ini merupakan jembatan. Kita hanya sesaat saja. Tempat untuk mengumpulkan perbekalan menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di dalam perkara salat. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, fawailun lil musallin, wail neraka bagi orang-orang yang salat. Kenapa orang yang salat kok ada di dalam api neraka? Alladhinahum an salatihim sahun. Yaitu mereka-mereka yang mengakhir-akhirkan dari waktu salat. Dia tahu salat subuh 15 menit, 30 menit. Akan dikumandangkan azan, kemudian dia tidur, pasti dia akan lepas daripada sholatnya. sebaliknya. Maka yang seperti ini jangan mau untuk mengakhir-akhirkan sholat walaupun ada di dalam pekerjaannya. Maka ketika seorang muslim takut untuk dicela, takut untuk dicerca, sehingga dia meninggalkan atau mengakhirkan salah satu kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menjalankan sesuai dengan waktunya. Sebagaimana melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya oleh para sahabat, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, as-salatu ala waktiha. Salat sesuai dengan waktunya. Maka jangan sampai ikhwani afidhakumullah kita takut manusia. Tanpa kita takut kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi di dalam perkara-perkara yang diwajibkan kita untuk mengerjakannya. Maka ini disebut dengan al-khawf al-muharram, takut yang dihukumi haram. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan mengenai kisah kaum muslimin, para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ketika mereka diajak untuk berjihad. Yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata kepada kaum muslimin yang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang bertakwa. Tapi mereka berkata, inna nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya umat manusia telah mengumpulkan pasukannya. Musuh-musuh di sana, kaum musyrikin telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian semua. Fakhshawhum, takutilah musuh-musuh itu. Mereka punya banyak kendaraan, senjata. Takutlah kalian kepada mereka. Ini ada orang-orang munafik yang mau menggembosi kaum muslimin untuk tidak menjalankan jihad. Bahwasanya musuh akan datang banyak, mereka dengan perlengkapan senjata-senjata modern. Nah, fakhshawhum, hendaklah kalian mundur, hendaknya kalian duduk, jangan angkat senjata, jangan melawan. Fakhshawhum, takutilah mereka. Fazadahum imanan, karena orang-orang yang bertakwa, perkataan itu malah membuat iman mereka bertambah. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong, wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung. Nah, karena perkara ini wajib bagi mereka, dikumandangkan jihad. Nah, apabila ada yang kemudian mereka tidak berangkat jihad karena terhalang perasaan takut, maka ini merupakan godaan syaitan. Dan ini merupakan takut yang diharamkan. Nah, mereka tidak berangkat, dikumandangkan, diminta oleh Nabi SAW untuk keluar. Tapi mereka tidak berjalan karena perasaan takut untuk jihad. Takut dengan kilatan-kilatan pedang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama dhalikumu syaitan, itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ahu, yang selalu menakuti hamba-hambanya, fada takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah kepada aku, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Maka ikhwani afidhakumullah, takut di dalam perkara ini yang dihukumi haram, akan bisa untuk menghilangkan sebuah kewajiban daripada perkara-perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala fardukan kepada kaum muslimin. Golongan yang keempat, yang terakhir, yaitu khawfun tabi'i. Nah, perkara yang keempat adalah takut yang sifatnya tabi'i, manusiawi. Apa itu khawf tabi'i? Alladhi jubila ala bani Adam, ay alladhi jabalallahu li khalqin alihi. Apa itu takut yang sifatnya tabii, yaitu perasaan gelisah, takut yang bersifat naluri, manusiawi, wajar. Nah, Karena itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan pada diri kita. Contoh, takutnya seorang muslim kepada api. Akar membakar tubuhnya. Wajar. Atau takutnya kita dengan air yang banyak. Luapan sungai atau laut yang pasang akan tenggelam. Ini perkara yang wajar. Atau kita melihat binatang buas, maka kita takut hewan tersebut akan menerkam. Begitu pula kita melihat ular, maka wajar seorang wanita takut diserang. Ataukah kepada kalang jengking, takut untuk disengat, contohnya. Nah, kemudian sang suami mengambil senjata, mengambil tongkat, mengambil batu untuk memukul dan membunuh ular tersebut karena perasaan takut. Nah, atau kepada seorang pemimpin yang zalim, diktator, kejam, sehingga kita takut pemimpin tersebut mengganggu, menyiksa dirinya, keluarganya, dan mengambil hartanya. Ini perasaan takut yang wajar. Maka ini tidak dihukumi syirik, ikhwani afidhakumullah, dan tidak dihukumi dosa. Nah, karena sekali lagi ini merupakan khawfun tabi'i, secara naluri manusiawi. Nah, karena ini merupakan perkara yang nampak, perkara yang ma'ruf. Nah, dan seorang muslim ketika memiliki takut pada poin yang keempat ini, tidak dicela dan tidak menyebabkan imannya jatuh, tidak menyebabkan imannya berkurang. Nah, begitu pula para nabi alaihi salatu wassalam, di antara Musa takut. Nah, padahal beliau merupakan nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, nabinya Bani Israel. Ketika Musa meninju salah satu di antara orang-orang dari prajuritnya Fir'aun ketika mengganggu Bani Israel, sekali tinju fawakazahu Musa faqadha'alih, maka orang itu pun wafat, mati. Sedangkan Musa tidak sengaja, tidak ada keinginan sedikit pun untuk membunuh orang tersebut. Dia pukul, tiba-tiba wafat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 18, فَأَسْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Maka Musa di kota itu merasa takut. Musa menunggu dengan penuh khawatir karena perbuatan yang sudah dia lakukan, membunuh salah satu prajuritnya Fir'aun dari kalangan penduduk Mesir karena membela saudaranya dari kalangan Bani Israel. Dengan matinya orang itu, Musa pun takut. Bahkan di dalam ayat 21, fakharaja minha khaifan yatarakab, Musa pun langsung keluar dari kota tersebut menuju ke kota Madian. Karena kenapa? Takut, dengan penuh khawatir daripada musuh-musuh Musa dari kalangan Fir'aun bisa mengejar. Takut Musa dibuntuti, kemudian didatangi. Maka ini merupakan takut yang wajar-wajar saja, manusiawi. Nah, sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam pun juga takut. Akan tetapi ikhwani afidhakumullah, seorang muslim, dia akan selalu belajar. Dia mengetahui untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersandar kepada Allah dan hatinya senantiasa bertawakal kepadanya. Maka ini obat daripada apa? Takut yang sifatnya tabii, sifatnya wajar. Nah, ini merupakan empat macam takut. Nah, wallahu ta'ala alam, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pada contoh yang ketiga, yaitu mengenai ar-raja dan dalilnya. Apa itu definisi raja dari sisi etimologi bahasa? dan apa itu definisi ar-raja dari sisi terminologi syariat, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam.